Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya rabbana la tadha' lana min hadhihi al-lailati al-barakati dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaytah wa la ghaiban illa radadtah wa la faqiran illa aghnaytah wa la jahilan illa 'allamtah wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal ukhra illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana urzuqna taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, bergabung kembali di pelajaran adab akhlak dengan kitab Minhajul Abidinnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sudah masih sampai kepada tantangan lulus, agar lulus hingga sampai kepada Allah, melewati tantangan namanya ujian. Bekalnya adalah sabar. Jadi kalau orang ingin mencari ridha Allah, kunci yang paling penting diantaranya adalah harus berbekal kesabaran. Mau beribadah di malam hari pun harus sabar, meninggalkan rasa ngantuk, melawan ngantuk, meninggalkan bantal yang empuk, selimut yang hangat, harus mengambil air wudu demi mendapatkan ridha Allah, dan itu perlu kesabaran. Begitu juga di saat mata tergoda dengan bermacam-macam kemaksiatan pandangan kita, maka untuk mendapatkan ridha Allah, ya kita jaga mata kita dari melihat yang haram. Semoga Allah mengampuni kita semua. Kemudian lesan kita pun demikian, itu perlu kesabaran. Menjaga anggota tubuh dari segala kemaksiatan perlu kesabaran. Mau berangkat ngaji ke sini pun sabar harus. Kalau enggak sabar berangkat, isihkan waktu. Sabar nunggu waktu tidur. Yang tidur biasanya tidur sore, ditunda sampai nanti jam 10. Ini perlu kesabaran. Dan kalau tidak sabar tidak akan sampai kepada Allah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang pentingnya kesabaran. Maka dengan kesabaran seseorang akan sampai kepada tujuan. Wa bi hadzal ma'na qila qala Imam Ghazali rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila anqal. Wa bi hadzal ma'na qila, berkenaan dengan kesabaran disebutkan dalam satu syair, dalam beberapa bait syair. La tai'asan wa in talat mutalabatun. Jangan engkau berputus asa di dalam menggapai tujuan. Ini berlaku dalam segalanya. Jangan sekali-kali engkau putus asa dalam menggapai tujuan. Dan jika tujuanmu Allah, ya terus berjalanlah di jalan Allah. Jangan tengok sana, tengok sini. Wa in talat mutalabatun, biarpun prosesnya itu lama, jangan ragu, jangan putus asa. Biarpun lama, tidak ngerti sampai kapan, yang penting aku harus sabar. Idza sta'anta bisabrin, jangan ragu dan jangan putus asa. Biarpun itu perjalanan panjang, asalkan engkau bekali dirimu dengan kesabaran, maka hasilnya adalah antara faroja, engkau akan melihat hasilnya. Kalau dari kesusahan akan dibuka oleh Allah menjadi kegembiraan. Kuncinya adalah sabar. Kharaja ini adalah kelapangan dari kesempitan. Lapang setelah sempit. Akhlik bidhi sabri alangkah. Mulianya akhlaknya orang yang punya kesabaran. Ayyakhdha bihajatihi. Ia akan mendapatkan apa yang ia butuhkan. Dengan kesabaran dia akan mendapatkan apa yang ia butuhkan. Lihat. Wa mutminul qari, orang yang terus mengetuk lil abwabi, pintu ayyalija, akhirnya juga dibukakan sehingga bisa masuk. Artinya terus tekuni, ketuk pintu. Kalau ingin masuk, ketuk pintu. Dan jangan bosan. Mungkin orang yang masih di belakang, mungkin orang yang masih di kamar mandi, mungkin orangnya masih tertidur. Coba kalau kita metuk sekali, dua kali, tiga kali, kemudian kita bosan, kita pergi, orangnya bangun, kita sudah tidak ada. Akan tapi mengetuk ini perumpamaan. Jangan putus asa di dalam mengetuk pintu keberhasilan. Terus ketuk dan ketuk hingga keberhasilan dikirim oleh Allah kepada kita. Dan dari kesabaran maka buahnya banyak sekali. Sabar tadi, sabar melakukan ibadah, sabar menjauhi kemaksiatan. Sabar dari musibah juga. Kalau sudah tertimpa musibah, kembalikan kepada Allah. Dan jangan mencaci. Kalau kita marah-marah kepada Allah, padahal tidak ada seorang hamba yang diberi oleh Allah ujian, kecuali karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Dan kita ngerti kaidah naik kelas. Biasanya harus ada ujian terlebih dahulu. Naik kelas, ujian dulu, belajar, dites, lulus. Dan begitu juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang diuji berarti mau diangkat derajatnya oleh Allah. Lah kalau orang membekali dirinya dengan kesabaran, apa yang bakal ia peroleh? Wa minha ataqaddumu 'alan nasi. Di antaranya akan dikedepankan oleh Allah di antara manusia. Wal imamatu layak untuk menjadi pemimpin. Yang sabar dalam menjalani hidup, maka dia pantas untuk menjadi pemimpin. Pemimpin kepada kebenaran. Maka juru dakwah ini harus paling sabarnya orang. Dia sudah punya ilmu, sudah ngerti sholat, tapi ternyata sabar ngajari orang lain untuk sholat. Mungkin dia akhlaknya sudah baik, akan tapi dia rindu untuk mengajak orang lain dalam kebaikan. Dan itu perlu kesabaran. Setiap hari bolak-balik ngulang bab wudu lagi. Sudah belajar di kampung ini bab wudu, ini bab wudu lagi, ini bab wudu lagi. Coba kalau dipikir-pikir, nih Ustaz kok bolak-balik ngomong itu. Hanya karena orang yang berbeda maka diulang lagi. Dan dengan penuh kesabaran. Mendidik orang lain, orang mendidik murid, mendidik jamaah dengan penuh kesabaran. Maka jika ada orang membekali dirinya dengan kesabaran, maka pantas dia untuk dikedepankan. Pantas dia untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-imamah. Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Akan aku jadikan mereka-mereka itu a'immatan, pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin, yahduna, yang bisa menggiring orang menuju hidayah. Bi amrina, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lama sabaru, tatkala orang itu sabar. Jadi kesabaran itu, kalau orang membiasakan dirinya dengan kesabaran, maka dia layak untuk dikedepankan oleh Allah. Bukan dikedepankan manusia, Allah yang mengangkat, Allah yang memuliakan dia untuk menjadi pemimpin umat. Ini dengan kesabaran, maka artinya kebalikannya, yang tidak punya kesabaran tidak pantas memimpin umat. Tidak pantas mendidik. Tidak pantas mengajak karena dia tidak punya kesabaran. Maka juru dakwah ustaz harus berbekal yang namanya sabar. Kemudian buah dari kesabaran juga adalah minha atsana'u minallahi subhanahu wa ta'ala, sanjungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, "Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab." Disebutkan bahwasanya kisah Nabi Ayub. Inna wajadnahu sabira. Aku temukan Ayub, aku uji dengan penyakit, penyakit, penyakit. Tapi Ayub itu sabar. Disanjung oleh ni'mal abdu, sebaik-baik hamba adalah Ayub. Innahu awwab. Selalu kembali kepada Allah, taubat terus. Padahal Nabi yang tidak berdosa, tapi selalu dia membiasakan diri yang untuk kembali kepada Allah. Nah, ini kesabaran Nabi Ayub menjadikan disanjung oleh Allah. Wa minha al-bisyaratu was-salatu war-rahmatu. Di antaranya buah dari kesabaran tadi adalah al-bisyarah, kabar gembira. Was-salatu, diberi oleh Allah kesejahteraan. War-rahmatu, diturunkan kepadanya rahmat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar, orang bersabar. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang yang bersabar. Ila qawli ta'ala, ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Bagi orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka kalau mendapatkan musibah hanya berkata innalillah, bukan marah, bukan mukul wajah, bukan banting piring, bukan merobek baju, bukan seperti itu. Akan tapi dia malah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ulaika alaihim, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan shalawatum mir rabbihim, limpahan kesejahteraan dari Tuhan mereka. Rahmatun, dan mendapatkan rahmat dari Allah. Wa minha, di antaranya lagi dengan kesabaran seorang itu hamba akan mendapatkan al-mahabbatu minallah, kecintaan dari Allah. Kalau kita mencintai Allah, ya memang kita harus mencintai Allah, akan tapi dahsyat lagi kalau seseorang itu sudah dicintai oleh Allah, itulah kekasih Allah. Para waliullah, in wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu membekali dirinya dengan kesabaran. Wa minha, di antaranya lagi disebutkan ad-darajatul ula, pangkat yang tinggi fil jannati, di surga. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ulaika, mereka-mereka itu yujzaunal ghufata, akan diberi oleh Allah balasan rumah istimewa. Al-ghufah adalah tempat di surga. Tempat di surga yang tinggi, bima sabaru, karena kesabaran. Wa minha al-karamatu al-azimatu, di antaranya adalah kemuliaan. Allah muliakan. Qala Ta'ala, Allah yang menyambut, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untukmu dari Allah langsung untuk seorang hamba yang sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untukmu wahai hambaku dengan kesabaranmu. Wa minha thawabun bila ghayatin wala nihayah. Di antaranya adalah pahala yang tidak berbatas. Kharijan an awhamil khalqi, yang enggak bisa masuk dalam angan-angan seorang hamba. Wa idadihim, dan tidak masuk dalam persiapan sebesar ini, tidak disangka-sangka dan tidak masuk dalam hitungannya. Wa tahsilihim, dan dalam perencanaan untuk mendapatkannya pun tidak ada. Hanya karena sabar tiba-tiba diberi Allah. Ada orang merencanakan, saya ingin mendapatkan pahala sebegini, aku ingin mendapatkan pahala sebesar ini. Seperti orang kalau bekerja, aku ingin berbisnis, targetku untung begini, begini, begini, begini. Begitu juga ada amal, aku ingin begini, tapi dengan kesabaran melampaui itu semuanya, di luar dugaan manusia. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan diberi oleh Allah pahala tanpa hitungan, sesuka hatimu. Subhanah, maha suci Allah, min ilahin, Tuhan sayyidin, yang menguasai kita, majidin mulia, ma'akramah, dan angkalah alangkah mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu hadhihi al-karamati, dan semua kemuliaan-kemuliaan ini, fit dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirah, yu'tiha, Allah berikan abdahu kepada hamba, ala sabri sa'atin, karena sabar sesaat. Sabar di dunia, dan sungguh ini sabar yang sangat singkat. Kita itu disuruh sabar itu hanya 60, 70, 80, 90, 100 dah, 100 berapa. Kita disuruh bersabar. tetapi kesabaran yang pendek ini untuk menggapai kebahagiaan yang tidak berbatas. Kalau sudah namanya tidak berbatas, bukan ukuran umur dunia yang puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, bukan. Akan tapi tidak berbatas. Dan kita itu sangat pendek umur kita ini kalau kita sadari. Umur kita ini dibanding umur dunia sangat pendek. Kita sudah mengetahui umur dunia tidak tahu berapa ribu tahun sudah. Umur kita di hadapan umur dunia sangat pendek. Dan ketahuilah sepanjang apapun umur dunia dibanding umur akhirat adalah sangat pendek umur dunia itu. Artinya kita tuh pendek dalam pendek. Artinya kita suruh sabar. Kalau seandainya ada orang diberi Allah penyakit mulai lahir sampai meninggal umurnya 100 tahun. Penyakit koreng sama jantung paru-paru. Tapi dia ahli la ilaha illallah 100 tahun dan berakhir, kisahnya berakhir. Selesai. Dan akan mendapatkan kemuliaan setelah itu bukan 100 tahun. Bukan 1000 tahun. Bukan 2000 tahun. Kalau seandainya 100 tahun dia capek kemudian diberi oleh Allah hiburan 100 tahun saja, hitungan manusia sudah oke kok. Sudah sangat besar dari Allah karena pemberian dari Allah. Sedikit dari Allah pun sudah besar, 100 tahun saja. Ya ibaratnya kita ini kadang kurang berpikir. Coba kerja seminggu 6 hari, dapat duit bersenang-senang sehari. Sehari mana? 6 dapat 1. 100 dapat 100 saja sudah cukup. Wong 6 dapat 1 aja sudah cukup. Bagaimana 100 tahun kita berjuang dengan penuh kesabaran, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar melakukan ibadah, akan diberi oleh Allah imbalan yang tidak berbatas. Bukan 1000, 2000, 3000, bukan 100 ribu tahun, tapi tidak berbatas, masya Allah. Fabana laka anna khairat dunya wal akhirati fi sabri, maka dari itu semakin jelas bagimu, kata Imam Ghazali, bahwasanya kebaikan dunia dan akhirat itu bisa kau capai dengan kesabaran. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma utiya ahadun min ata'in khairin awsa' minas sabri." Tidak ada seorang hamba yang diberi oleh Allah dengan kebaikan, tidak ada yang lebih luas daripada kesabaran. Artinya, kalau seorang hamba diberi oleh Allah kesabaran, itu berarti telah diberi oleh Allah sesuatu yang besar. Karena apa? Dengan modal sabar tadi, akan dapat apa tadi? Mahabbah dari Allah, dapat surga, pahala berlipat, sanjungan, didapatkan di hadapan manusia, diangkat oleh Allah. Ini karena sabar. Wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, jami'u khairil mu'minina fi sabri sa'atin wahidatin. Kebaikan orang beriman itu tersimpulkan dalam sabar sesaat. Sampai di sini dulu insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Ini sabar. Nah, ingat lagi, ayo kita pulang ke rumah. Korek-korek kita. Untuk sholat, sabar. Ngaji harus sabar. Didik anak, sabar. Telaten. Menjauhi kemaksiatan khususnya. Jadi sabar paling susah itu bukan sabar melakukan ketaatan. Sebab kalau melakukan ketaatan, itu bisa jadi orang bisa melakukannya karena kebawa oleh orang. Misalnya ikut-ikutan sholat, ikut-ikutan ngaji, itu mungkin melakukan kebaikan. Tapi lu namanya meninggalkan kemaksiatan ini harus berangkat dari hati. Beratnya. Jadi yang namanya meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat daripada melakukan kebaikan. Sebab yang namanya neraka itu memang khuffat bil makarih, khuffat bisyahawat. Yang namanya surga neraka itu dia diliputi yang senang-senang. Maksiat itu sebenarnya akibatnya juga pahit, tapi orang senang melakukannya. Itulah tantangannya. Karena apa? Ada sesuai dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita, yaitu syahwat dan hawa nafsu. Hawa nafsu, jadi sepakat hawa nafsu itu kalau maksiat, cocok. Maksiat senang melihat yang haram, lakukan yang haram, itu cocok dengan hawa nafsu. Makanya berat, Karena musuhnya, karena kemaksiatan itu langsung digemari oleh sesuatu yang ada dalam diri kita, yaitu musuh di dalam diri kita, yaitu syahwat, hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu musuh yang paling dahsyat, melebihi daripada 70 syaitan itu. Musuh di dalam diri kita. Maka meninggalkan kemaksiatan susah. Sangat berat. Dan kita harus banyak merenung. Kalau seandainya kita melakukan kesalahan bagaimana, hukumannya di hadapan Allah. Kalau tidak diampuni bagaimana, terus. Jadi kita harus berpikir banyak tentang kemaksiatan, lalu kita bersabar, maka ini mulia. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga di saat mendapatkan musibah, sekecil apapun musibah, harus kita senantiasa menghadirkan kesabaran di dalam diri kita. Sabrudu fisudbatil ula. Jadi sabar itu biasanya di saat kita itu mendapatkan musibah yang pertama. Der, begitu, kok tiba-tiba langsung bisa tata hati, maka berarti jiwa orang ini jiwa sabar. Ini deh, nah ini perlu dicek masing-masing dari kita. Ingat, lo sabar, urusan diri kita ini adalah sabar yang ada urusannya dengan pribadi kita. Kita dicaci, kita diolok, kita dihina. Kita perlu sabar dan lapang hati. Tapi kalau sudah agama dihina, Al-Quran dihina, Rasulullah dihina, gak boleh sabar-sabar di situ. Jangan salah. Sabar di tiga perkara. Sabar melakukan kebaikan. Sabar menjauhi kemaksiatan. Sabar karena musibah. Kemudian setelah itu, masalah lapang hati tadi, memaafkan. Termasuk di dalamnya lapang hati di dalam diri kita itu. Sabar di saat kita, ini banyak, diganggu oleh orang lain. Itu termasuk awarid yang sudah disebutkan oleh Imam Ghazali. Manusia ini adalah godaan. Sabar dari godaan manusia kepada kita. Harus sabar. Sabar. Kalau sudah sabar, lapang hati. Enggak cukup dia tidak membalas. Belum tentu orang tidak membalas di lapang hatinya. Ada orang dijahatin sama orang lain, tidak bisa, tidak mau membalas, bukan karena dia sabar, karena memang dia takut balas. Karena dia enggak mampu balas, takut. Padahal di hatinya ngedendam, bukan itu. Tapi betul-betul hati lapang. Di saat kita mampu membalas, ternyata kita tidak membalasnya. Itu maqam tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati lapang. Hati yang mudah memaafkan. Ini simatul rijal, kata Imam Syafi'i. As-samahatu simatul rijal. Orang-orang besar ciri khasnya adalah hati yang memaafkan. Dan itu juga perlu kesabaran. Baik, ayo kita tengok diri kita. Sudahkah kita punya kesabaran? Di saat kita menjaga mata kita, masya Allah, menutup aurat, itu berkesabaran. Kadang-kadang ikut-ikutan seenaknya sendiri, aurat buka sana, buka sini. Tidak tahu kalau setiap kita buka aurat ada hubungannya di hadapan Allah. Lidah pun kadang tidak kita jaga, mata pun masya Allah, di pinggir jalan kita melihat aurat sana sini, lihat, bukan untuk kita lihat, agar tapi kita harus menghindar dan berusaha. Zaman-zaman rusak. Kalau semakin besar tantangan kita dan tapi kita masih mampu untuk menghindar, hebat pangkat kita. Lebih hebat daripada yang hidup di tengah hutan tidak ada tantangannya. Makanya jaga mata kita, jaga lidah kita, jaga telinga kita, jaga anggota tubuh kita, dan menjaga ini perlu kesabaran. Dan ingat, buah dari kesabaran adalah kemuliaan yang amat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya marilah kita memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada para hadirin hadirat untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buya mau tanya, ada sekelompok orang meminta sumbangan ke masyarakat untuk pembangunan masjid atau panti asuhan anak yatim atau lainnya. Namun sebagian uangnya itu dipakai buat beli makanan dan minuman untuk orang yang, bahkan dibagikan sekian persen untuk orang yang sudah ikut meminta sumbangan dengan alasan sebagai uang lelah. itu hukumnya gimana Buya? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya, Buya, saya mau bertanya, kalau ada anak yang terlantar, jadi tidak, bukan tidak ada ayahnya, ada ayahnya, ada ibunya, tapi ibunya di luar negeri, ayahnya juga tidak ngurus, kemudian dengan saudara-saudaranya juga tidak ngurus, itu apa kewajiban kita, Buya? Sedangkan kalau diambil juga ada ayahnya, jadi saya takut berdosa mengambil hak orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari sumbangan keliling sana kemari, kemudian hasilnya adalah persenan, itu tidak diperkenankan. Akan tapi kalau memang kita punya program di masjid, kemudian ada orang yang mau membantunya, nah kita memperkerjakan orang, maka bukan dengan persenan orang yang mengambilnya. Jika kita cari orang yang sukarela tidak ada, sementara kita harus datang ke sana kemari, maka kita menyuruh orang, dia mendapatkan, berhak mendapatkan uang, tapi nilainya gaji ujratul mitli. Ujratul mitli itu adalah gajinya layaknya berapa orang seperti itu kerja, bukan persenan. Sumbangan persen repot, masjid persenan. Akhirnya kita ngelobi ke satu tempat, ada orang bantu 1 miliar, 170%, wah 40% untuk yang nyambungkan, kan ngaco nanti. Jadi pakai ujratul mitri, bukan diambil persenan begitu. Kemudian kalau memang betul kita buat program seperti itu, harus keliling masjid meminta kesana kemari, tentunya harus dikirim oleh orang-orang yang benar-benar beradab, mewakili program kemuliaan. Karena ini adalah mewakili masjid atau pondok atau madrasah dengan akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia itu hubungannya adalah dengan keterikatan dengan program tersebut. Kalau hanya seorang pegawai saja, kerja saja, yang penting dapat duit, dapat persenan. Jadi persenan tidak diperkenankan. Iya, kalau memang dapatnya hanya kecil-kecil ke kampung-kampung, persenannya kecil. Tapi yang dapat gede, lobby ke orang kaya, berhasil, tatonya dapat miliaran, ayo, enak bener tuh orang. Apalagi kalau namanya pondok pesantren sama masjid itu promote, yang mempromosikan langsung Allah, nggak pakai majalah. Ini bukan perusahaan. Ada sebagian masjid dibikin kayak perusahaan. Jadi nanti perusahaan mengelola, kalau sudah dapat bantuan nanti berapa persen untuk pengelola ya. Ini kayak pabrik. Kalau pabrik perlu mempromosikan dengan modal sendiri. Tapi kalau namanya masjid, yang mempromosikan adalah Allah. Karena orang dihimbau, man bana lillahi masjidan, kemudian barang siapa membantu, kebaikan-kebaikan, banyak riwayat-riwayat. Maka orang tersentuh. Apalagi di dalam masjid ada program yang besar, orang tersentuh lagi. Maka gak diperkenankan sistem persenan semacam itu. Baik, jadi yang ada adalah semua yang bekerja di masjid tersebut, dia berhak mendapatkan gaji, tapi harus ujratul mitri, gaji yang wajar orang sekelas dia itu dapat berapa. Dan itu pun tidak semua orang boleh. Artinya manajemen masjid harus rapi, tidak mengangkat pegawai yang sebanyak-banyaknya, menghabiskan biaya pun masjid dong. Misalnya kita hanya butuh pegawai yang bekerja di masjid 10 orang, tak taunya, kasihan saudaraku kan yang tak ambil 50 orang, zalim. Ini perlu kejujuran, amanat. Ya. Dan yang bekerja di masjid pun, kalau memang ternyata diatur seperti manajemen, sementara dia adalah kita tidak mendapatkan yang sukarela, maka gajinya pun ingat, tidak boleh seenaknya sendiri. Saya direkturnya dapat gaji begini, enggak, harus ujratul mitli, layaknya seberapa sih orang seperti aku duduk di masjid ngurusi itu. Ini amanat dari, ini besar urusannya di hadapan Allah ini. Maka jangan main-main urusan sumbangan. Kemudian tadi, yang datang pun harus berakhlak yang mulia. Jangan merendahkan program masjid keliling ke sana kemari. Tidak terhormat sampai suatu ketika kita menemukan, semoga Allah mengampuni, kita lagi di sebuah tempat penjualan kain yang banyak sekali di situ. Di Tegal Gubuk. Saya kenal Tegal Gubuk, baju saya baju Tegal Gubuk. Ya. Ya, untuk baju kain, baju sendiri, nggak usah baju mewah ya. Akhirnya, kami lagi beli nasi goreng. Jangan dipahami loh nasi goreng, biasanya nasi goreng, nanti kirim nasi goreng. Enggak, enggak. Dan ini cerita. Akhirnya ada anak perempuan. Jam 12 malam, jam 1. Anak perempuan. Apa ini? Cari bantuan, sumbangan. Tak panggil. Ini dua kali kasusnya. Yang pertama di kita menemukan di Tegal Gubuk sana. Anak perempuan tak panggil. Kami nyari sumbangan untuk pondok. Anak perempuan dikeluarkan di tengah malam. Gimana kehormatan seorang anak gadis? Kemudian satu lagi, ini kisah kasus di Karangjala. Waktu kita masih kontrak di sana. Ada anak perempuan dua. Ngetuk pintu itu, ngetuk masuk kamar. Membawa prosal. Masya Allah. Perempuan masuk rumah-rumah kayak begini. Kalau seandainya dibohongi masuk ke dalam, duitnya diterima di dalam, lalu dikunci, terus diperkosa, atau bagaimana, bagaimana ini? Akhirnya kita tip salam-salam pada gurumu. Saya tidak tahu siapa gurumu. Kamu punya kehormatan yang harus dijaga. Bukan keliling seperti itu. Kasihan ini perlu. Kehormatan seorang anak gadis. Coba kalau serumbu dibuka pintu, ya neng, sini saya ambilin duitnya. Terus mau ngapain? Mau lapor polisi, yang kamu yang masuk rumahku kok lapor polisi? Ngapain kamu ke rumahku? Ini ada kejadian semacam ini. Titip salam pada kiai yang terhormat. Mungkin maksud kiaimu itu baik. Akan tapi kalau nyuruh anak gadis keliling seperti itu tidak terhormat. Ini dua kali kita menemukan. Kita ingatkan, kita titip salam. Baik, ini satu contoh. Kadang cara kita tidak terhormat. Jadi, kalaupun kita harus menarik sumbangan, harus dengan cara yang baik. Dan siapa yang bakal datang, harus kita pilih orang-orang yang terhormat, akhlak yang mulia. Sehingga di saat mereka mendengar anak-anak yang kita suruh datang itu pun mereka juga layak, apa ngerti. Bukan akhlak yang jelek. Makanya kalau tibuk diobral, siapapun yang bisa mencari kedapat persenan, nanti semua orang daftar. Sekarang susah cari kerjaan. Nah, ini lumayan kerja ini. Belum lagi plus bohongnya nanti. Siapa yang bisa memastikan kalau dia dapat sedikit itu? Ayo. Jangan membuka pintu kejahatan untuk banyak orang. Waspadalah, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua. Ada seorang anak ditinggal ibunya pergi ke luar negeri, bapaknya enggak karu-karuan. Itu Masya Allah. Nasib buruk bagi orang tua, bukan anak. Nasib buruk bagi orang tuanya. Enggak punya kasih, enggak punya kerinduan, enggak punya sayang sama anak. Gimana ini? Makanya kami selalu nasihatkan kepada siapapun. Kalau sudah menikah, berkeluarga, ya berusahalah untuk bisa bersama. Pertama adalah anak bisa mendapatkan sentuhan lembut tangan ibunda. Kemudian antara suami istri terjaga. Sebab kalau jauh ini takut setan berbisik sana, setan berbisik sini. Sehingga muncul prasangka buruk. Setelah muncul prasangka buruk, seolah diyakini itu keburukan. Akhirnya apa? Semuanya tidak punya kontrol. Yang ada marah permusuhan sehingga mungkin melakukan kehinaan di masing-masing tempat. Ini perlu saling menjaga dalam keluarga itu. Apalagi sampai anak terlantar, terus apa yang Anda cari? Anda cari duit ke negeri orang itu untuk apa yuk? Untuk anak. Lah anak di rumah kamu jadikan anak yang gak karu-karuan. Harus berpikir cerdas semua orang tua. Apapun bentuknya, kalau memang Anda sudah terlanjur pergi ke luar negeri sana, biarpun kami tidak mengharap kalau Anda pergi ke sana. Yang sudah terlanjur, maka kami kejar mereka. Kami pergi ke beberapa negeri-negeri yang banyak saudari-saudari kita ada di sana. Kita kejar, kita sampai di sana. Karena kami cinta mereka. Karena waktu berangkat mereka belum mengerti. Sehingga mereka harus berangkat ke sana. Kita datang ke sana, ada pengajian di sana. Dan selalu kami himbau untuk kembali secepatnya. Karena kami mencintai mereka agar indah di rumah. Nah, yang sudah terlanjur pergi seperti itu, tolong jangan sampai anak-anakmu engkau manja dengan kiriman HP, duit. Bahkan anaknya ini jadi korban. Anaknya hanya menerima duit. Sehingga di satu tempat, karena anak laki-lakinya ini hanya dikenal, dikirimi sama ibunya duit, tidak diarahkan pendidikannya, Masya Allah, dikerumunin sama kawan-kawan yang tidak baik, menjadi pemabuk, pezina, bahkan pada akhirnya membunuh. Karena berantem. Masya Allah, ini korban. Ibunya capek cari duit di luar negeri, tapi karena salah mengarahkan. Bahkan ada seorang anak gadis, masih umur 15 tahun. Orang tuanya mengirimi uang melalui satu orang setiap bulan ngirimi duit. Tatanya apa? Karena seorang anak gadis yang masih umur segitu, padahal duit-duit ibunya melalui tangan anak orang tersebut, akhirnya sampai tiba-tiba menangis. Karena apa? Sudah di perutnya ada isinya. Zina. Karena anak gadis yang dibiarkan begitu saja, banyak problem. Maka kami himbau bagi siapapun yang pergi jauh, titipkan anakmu di tempat yang mulia. Di sana ada pondok pesantren bertebaran dari Sabang sampai Merauke. Pilih pesantren yang cocok buat anda. Jangan sampai anda pulang menemukan anda menjadi anak yang rusak. Anda akan menangis lebih pedih daripada sebelum anda berangkat ke luar negeri. Hei yang ada di luar negeri, titipkan anak-anak anda di tempat yang mulia. Kalau memang anda sudah terlanjur bekerja di sana, jangan dibiarkan anak di luar begitu saja. Pikirkan masa depan akhirat anak-anakmu. Sadar, ayo sadar, sadar, sadar. Sebelum anda dikagetkan dengan kebejatan anak-anak. Apalagi yang ada di negeri ini, anakmu. Amanat. Lingkungan saat ini Masya Allah membahayakan sekali. Pergaulan mengerikan, membahayakan sekali. Apalagi orang tua yang sibuk lihat anak kita di luar dengan godaan, di dalam pun juga dengan internet, sama aja. Zaman mengerikan, sehingga tempat yang paling aman saat ini adalah bagaimana kita menitipkan anak kita di tempat yang di situ ada peraturannya, sampai mereka dewasa. Seandainya enggak jadi kiai, enggak jadi ustaz, yang penting berkembangnya itu berkembang sehat. Masa kecilnya dengan ibadah, pikirannya tidak rusak, akhlaknya tidak rusak. Gak jadi ustaz ibaratnya. Selamat itu yang penting. Ini pergaulan di luar luar biasa. Maka rindukan anak kita untuk tinggal di tempat yang mulia. Jika anda tergolong orang yang tidak bisa mendidik anak di rumah. Kalau rumah anda rumah hebat, rumah bersih, rumah mulia, ya gak ada masalah anak anda ke sekolah pulang ke rumah anda. Tapi kalau anda juga sibuk dan bisa ngurusi, awas, hati-hati. Nah, kita menemukan seorang anak ditinggal bapaknya. Bapaknya di Indonesia tidak peduli, ibunya pergi ke luar negeri. Bagaimana? Itu kewajiban kita juga. Urusan kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah. Kita minta izin saja. Kalau memang dia sudah dewasa, kita bawa. Kita bujuk, kita rayu agar mau dengan kita. Jadi kita merawat dia. Tapi merawat dia lagi-lagi, ibu, bukan harus anda yang merawat. Anda bahkan atau tidak merawat anak. Jangan-jangan masuk rumah kita juga gak benar. Jadi jangan sok kita ingin mengambil anaknya orang, bukan. Saya ingin mengantarkan anaknya orang yang terlantar kepada Allah, gitu saja. Kalau merawat belum tentu, rumah kita cukup belum tentu baik. Mungkin itu anak laki-laki, kita punya anak perempuan. Berarti kita mengirim racun ke dalam rumah kita. Yang penting kita ambil, kita biayai, kita sekolahkan, kita pondokkan, itu. Apalagi ibunya bekerja di sana, ada duitnya, anda tinggal mengarahkan saja. Anda membantu, anda telpon sana, bu, anakmu di sini, Masya Allah, aku lihat kok dia apakah pergaulannya tidak baik, terlantar, suamimu juga tidak peduli dan sebagainya. Kalau diizinkan, saya akan arahkan anakmu. Kalau pun tidak diizinkan, tetap kita rebut untuk kita arahkan kepada yang baik. Itu akan membahagiakan orang tuanya. Jadi itu kewajiban bersama. Jangan hanya ngurus anaknya sendiri. Bahkan hati kita harus hidup cemburu di saat kita melihat anaknya orang lain terlantar, tidak mendapatkan pendidikan agama, akhlaknya terancam, akan menjadi anak yang bejat. Maka itu tugas bersama dan kita harus rindu untuk menyelamatkannya. Kalau masih ada orang tuanya, bukan takut merebut, gak ada rebutan. Dalam kebaikan harus saling merebut kita. Kalau bapaknya gak bisa merawat, ya kita rebut dong. Dengan cara yang baik tentunya. Keselamatan orang itu lebih harus kita pikirkan di akhirat khususnya. Jadi anda kalau bisa ambil ya, tapi bukan ditaruh di rumah anda. Karena tidak ngerti apakah rumah anda tak layak atau tidak. Kalau rumah anda layak, anda seorang ustadzah atau seorang ibu yang baik, kemudian anda mungkin tidak punya kewajiban yang lain, Kemudian di rumah Anda pun aman. Mungkin dia laki-laki, lalu anak Anda laki-laki menjadi kawan. Tapi kalau lawan jenis, jangan mudah memasukkan anak ke rumah kita. Sementara berbeda jenis dia dengan anak kita. Ini sebagian orang tua latah sok jadi penyelamat, tak taunya apa, rumahnya rusak. Karena dia sombong duluan dia. Ingin menyelamatkan orang, tapi gak punya bekal, gak punya kemampuan. Akhirnya malah digiles. Dia yang kena musibah di dalam rumahnya sendiri. Kan, tapi mungkin begitu kita ambil, seperti yang kita temukan, banyak orang mengambil anak-anak terlantar. Anak, bahkan ada seorang, subhanallah, semoga Allah mengampuni, ini sebuah di luar Jawa sana, kita menemukan ada seorang bapak menemukan beberapa anak yang punya bapak dari seorang ibu yang kebetulan tidak memiliki, diambil selalu dikirim ke beberapa tempat. Subhanallah, kalau tidak nanti hujan berangkat. Jadi biarpun gak ada anak haram, yang haram pekerjaan ibunya, tetap aja kita tolong, kita muliakan. Jadi pokoknya kalau sudah anak Adam dimanapun berada, hidupkan hatimu untuk menolong mereka, maka itulah iman. Wallahu a'lam bishawab.